Yakobus hondongam 5. Oingganna kwa to makaka pehingi ya sahong kwa amusika hu akala nalambi kwa kamapi disam akainganna kulemwa umpebosi ibaba annapohewamu umpe bunganni bulawan nan napehakmu na anden takka anendo takka na lusabi idio nago kadakemu analasu siapi mu baikwa. Akawaling kwa iko untombong kule laninde watu diongei mampai kasukpisan na lino. Piki siaya to'o, maaka susi pengkaloak na ingganna, indo tumpu pengkaha umpupusang kwa isi belakmu, akata ang kamalolannya umbe isahona. Nahingim puang Allah Ta'ala dewata tohandang kuasa indo pengkaloak na. Puhang kwa iko sikding katuam masannam anata unak den akompea laninde lino. Sihapang kwa olo-olo dipelompoi akala ditunu. Puhang kuak umpasala anam patei to tak deng kasalaanna, ya tak kuak na bali. Ingganna kuak sola suwungku, awana lana lambik kuak pandahaam. Dadian to'o anala sakbahong kuak mampai kasulianna sule dewa tanta puang Yesus, umba susi tongkai halita sakbahak mampai buah pengkehana lakin dek mapia. Akana sakbahasa mampai wattunna palauham, kila mengamboi ana wattunna palauham kila mamupuum. Pamatoho yak duka penawamu, sola ponno kasakbahasam, aka mahu ku ungkasulian na dewa tanta. Ingganna kuak sola suwungku, daun pada empak hung-hungu ilan nala alak muak, dana nalambik kuak pesambak. Aka sitonganna, kek de undi wempe to mahotto. Ingganna kuak sola suwungku, ala tandengannya kasak bahasana ingganna nabi, ilang kamapik disana umpalandak kada dewata. Sitonganna, tasangai ia kehongko tutentaliu manonton ilang kamapik disam. Hingin nak duka diona kamanontongan na Ayub, anamisa nak duka maaka susi natambak dewata katampasanna. Aka dewata topono pak hentengan buah anapak kamase. Anna handanto Napoleo inggan na kuak sola suwungku, daun pak pindah-pindah bebea susinna, umpak pindai suhuga, lino, batu sengak-sengak na. Sapuk lamuah ya iya, iyo keyoi, anna taak ketai, lana nalambik kuak pesambak na puang Allah Ta'ala. Maka den tau ilan nala alak muak nalambik kamapik disam, mapia kemak sambajan ni. Maka den tau nalambik kamasan nangam, mapia kempenanyan ni pampujiam. Maka den to masaki ilan nala alak muak, pahalu lam tambai pebawa ada ilan jumaa, annamala napak sambajangan nanana susui minnak-minnak sola sangan na dewata. Aka sambajang kemen numpu yawona kamatap pasantongam, umpabono indo to masaki, anna dewata lam pomalapui. Anna maka den numpuk dosa la diampun niam. Dadi, la si pangakui ko anna sipak sambajangam, anna mala ko anna pabono puang Allah Ta'ala. Sambajanna mesa to malolo di olona puang Allah Ta'ala kasalle kuasanna. Elia mesa hupata biasa susikya, sapo mak sambajas sola sakalebu pinawanna, anna mala teh uham. Napolalan tak denuhan talu tahun nanna annam bulanna. Pisananna, mak sambajan noom pelau uham, ya tuhus suliuhan napolalang kembua tanangam. Ingganna kuak sola suwungku, maka des solama umpelei lalang kamaloloan nanadeng kuak mesa umpasuli lako olona puang Allah Ta'ala. Pengisan niya mua, menna-menna umpopak pasule tomat dosa diomai lalang kabulingam, umpasalama sungak nain do tomat dosa ya to'o, anabuda dosa nala diampun niam. Padan to'o.